perkenalkan nama gue Popon. Ngomongin kuliner tuh sekarang tuh banyak banget ya fenomena kue artis ya. Kue artis pada bikin kue gitu. Artis-artis pada bikin kue namanya jadi kue artis gitu. Ini kalau yang bikin kuli jadi kue kuli gitu ya. Ya gue penasaran gitu sama artis-artis ini deh, selevel mana sih artis yang boleh bikin kue gitu ya. Kalau katanya artis modal masuk TV, gue juga udah masuk TV ya. Gue keluar dari sini bisa bikin kue berarti gue. Ya kalau gak minimal gorengan lah ya. Gorengan artis. Soalnya gue mikir gitu, kalau yang bikin kue tuh rata-rata kayak Sahrini, Ayu Ting Ting, tuh keartisannya tuh udah gak diragukan lagi gitu. Kalau bayang kayak Panji Pragiwaksono ya kan, tuh orang juga masih ragu nih artis apa bukan ya kan. Masih ada yang nyangka nih, emang artis? Gue kira orang partai. Ya kalau Bang Panji bikin kue kan, pasti banyak yang bilang, ah itu mah bukan kue artis gitu. Lagi juga, Bang Panji jangankan bikin kue, bikin film aja gak laku ya kan. Gak usah bikin kue Bang, kalau mau bikin film tapi tentang kue. Gue tuh paling suka jajan bubur ayam ya. Gue paling suka jajan bubur ayam dan tapi gue kali suka kesel kalau lagi minta topping tambahan dikasihnya dikit gitu. Kalau gue minta topping tambahannya ayamnya sih nggak apa-apa ya. Gue cuma minta kerupuk nih. Ini kan ada tuh orang Bang tambahin kerupuk diambil tuh diambil pas dijatuhin cuma dua tuh. Sisanya dibalikin lagi. Kesel tuh bener. Pengen gue sekali-sekali tuh kalau dia ngambil jatuhin dua gue tahan tangannya mau kemana lo Bang? Sini lo tuang semua. Selin. Kang bubur pelit banget sama kerupuk. Ada lagi emang ngambilnya emang dua tuh, tapi diremek biar kelihatan banyak tuh. Ya elah lu. Gue pengen banget pas gue bayar duit cebanan gue remek nih Bang nih. Selin gitu. Ini kerupuk doang gitu. Kalau ini orang kalau misalnya nih abang nih ame kerupuk aja sepelit itu, gimana kalau gue minta tambahan ayam ya kan? Bang, ayamnya tambahin dikit Bang. Ame dia disuir pisau nih taruh piring gue. Ini gue kadang-kadang mikir nih, jangan-jangan nih abang-abang yang pelit sama kerupuk nih dagangan usaha utamanya tuh kerupuk ya kan. Kalau gue minta tambahan bubur mungkin dikasih banyak nih, kalau bubur gak apa-apa nih deh, asal jangan kerupuk. Di dekat rumah gue tuh ada daerah ya namanya Tanah Tinggi. Nah itu di Tanah Tinggi tuh sering banget perang. Nah di Tanah Tinggi itu ada yang jualan nasi uduk. Nah itu namanya disebutnya nasi uduk perang. Gila. Keren ya nasi uduk perang. Itu bagus tuh buat orang yang suka wisata kuliner sekaligus wisata adrenalin, bagus tuh. Makan nasi uduk perang tuh sama aja lah kayak lo makan bubur ayam sambil banji jumping tuh, tegang. Karena lo di situ kalau ya lo main makan di kafe mah paling hiburannya live musik ya. Di situ mah live perang, bisa request lagi. Bang yang mana Bang, bacok Bang. Ih, di tempat makan lain mah kalau lo selesai makan ya kan piringnya ditaruh gitu. Kalau di sono mah kelar makan piring dilempar gitu. Wah, oh, maju sini gua udah kenyang. Tapi gua agak bingung tuh makan nasi uduk. Udah tahu daerah perang malah bukan nasi uduk ya kan. Bukan buka klinik. Orang kan perang pasti banyak yang luka-luka. Kalau punya klinik kan bagus ya, bisa diobatin. Kalau cuma nasi uduk lo kan ada yang luka mau diapain lukanya? Taburin bawang goreng. Agak sembuh orang. Terus gue, tapi tuh tempatnya rame tuh. Kayaknya emang jadi strategi promosi kan, nasi perang gitu. Ntar ada orang yang datang situ, bu nasi perang. Iya, perangnya mana? Ntar 2 jam lagi nih tungguinnya. Ntar saya kompor-komporin deh biar perang. Terus gue, kalau ini juga gue pernah kemarin makan di daerah Pasar Parmelah ya. Itu namanya nasi bebek. Tuh gue bilangnya nasi bebek Judas gitu. Lo pikir sambelnya kan yang pedes? Bukan, yang jualnya pedes. Beneran deh, yang jualan pedes. Gue lagi makan nih, denger dia ngomong, kepedesan gue. Bu, deh bu. Galak bener, gue cuma, bu, nasi bu, satu, makan sini apa bungkus? Galak bener. Gue beli jadi kerasa ngerepotin dia kan. Bu, maaf deh bu, kalau ngerepotin ibu nih. Saya cuma pengen beli, bener deh. Gue gak ngerti nih ibu, emang kayaknya emang gak niat jualan kayaknya. Dia tuh cuma nerusin usaha bapaknya gitu. Mungkin dia tadinya pengen jadi pramugari gitu. Dia mikir harusnya gue bisa begini-begini, malah jadi goreng bebek nih gitu. Ya gue pesen kan tuh, bu pete gorengnya satu, ambil deh. Ambil deh, ntar ngeluh lagi banyak ulernya. Ya elah, nih Bu, kayaknya pernah trauma, kayaknya pernah ada yang beli ya kan, Bu, pesan pete, dia yang ngambil, pas dikasih ulet semua sepete. Yang jual yang beli, apa nih pete ulet semua, gua tebalikin nih warung. Ini jadi trauma, jadi galak gitu ya kan. Tuh gua juga takutnya gara-gara gua omongin ini, ntar warungnya makin rame kan. Dia pasti makin kesel tuh kan. Mana tuh si gendut ngomongin warung gua lagi. Malah jadi makin rame nih yang beli. Orang gak mau jualan malah jadi buka cabang kan. Bapak-bapak, selamat malam.